Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati tsumma amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan umur kepada kita untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, bulan mulia, bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan berbagai pahala yang berlipat ganda, berbagai amal soleh yang jika dikerjakan maka Allah akan balas dengan pahala yang banyak sekali. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lah al-hasanatu bi ashri amsariha ila sab'i mi'ati dhi'fin." Qala Allahu azza wa jalla, "Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Jadi setiap amalan seseorang, setiap amal setiap muslim, maka ini adalah untuknya. Satu kebaikan akan mendapatkan 10 kali lipat pahala kebaikan tersebut hingga mencapai 700 kali lipat. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa, karena ia khusus bagiku dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Kita lihat pendengar, puasa pelipatannya tidak berhenti pada batasan tertentu atau pada bilangan tertentu. Jadi pahalanya tidak terbatas. Kenapa demikian? Karena puasa adalah ibadah yang dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Sedangkan orang-orang yang bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala yang tidak terbatas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahala mereka tanpa batas. Subhanallah. Oleh karena itu, ketika kita melihat bahwasannya ketika mengerjakan amal ibadah atau amal soleh atau amal kebaikan di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat ganda, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan amalan-amalan apa saja yang dianjurkan atau yang disunnahkan atau yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan oleh umatnya di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, sehingga pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang adab-adab di bulan Ramadan. Nah, adapun adab pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan kita umat Islam sebelum melaksanakan puasa di siang hari, maka hendaknya kita melakukan sahur, ya, as-sahur dalam bahasa Arabnya, yakni aktivitas makan sahur di waktu sahur. Ini tepatnya di sepertiga malam terakhir. Kalau kita jamkan mungkin dari jam 2 ya sampai sebelum dikumandangkan azan subuh. Nah, ini adalah waktu kita melakukan aktivitas makan sahur. Kenapa kita harus makan sahur? Apa keutamaan dari anjuran makan sahur ini? Kita lihat hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Kita lihat ya, aktivitas makan sahurnya penuh berkah. Waktu yang kita makan di waktu tersebut adalah waktu yang penuh berkah. Ya, sedangkan kita semua pasti menginginkan mendapat keberkahan. Ya, mendapatkan ziyadatul khair, tambahan kebaikan dalam hidup kita. Hidup kita menjadi baik. Hidup kita terasa tenang, ya rezeki kita terasa cukup setiap harinya. Kemudian keluarga kita ada ketenangan di dalamnya. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Keberkahan, itu yang kita inginkan. Nah, ketika kita melakukan sahur, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari waktu tersebut dan dari makanan yang kita makan di waktu tersebut. Dari Amr bin As, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita, kaum muslimin, dengan puasa ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, adalah kegiatan makan sahur. Jadi ini merupakan kekhususan agama kita, agama Islam, di mana sebelum melaksanakan puasa di siang harinya, ada kegiatan makan sahur di waktu sahur. Jadi kalau seseorang tidak makan sahur, ya meskipun puasa yang nantinya dikerjakan di siang hari sah, namun ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW untuk membedakan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, makan sahur ini bisa terlaksana walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi kalau seseorang makan sahur lalu dia hanya meminum segelas air, maka itu sudah dianggap dia sudah melakukan aktivitas sahur dan sudah mendapatkan keberkahan sahur itu sendiri. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bijur'ati ma'in." Makan sahurlah kalian meskipun dengan seteguk air. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Ya. Dan juga lebih utama ketika kita makan sahur, maka hendaknya kita memakan beberapa butir kurma atau mengawali makan sahur kita dengan beberapa butir kurma terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahuril mu'min at-tamar." Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Maka awali makan sahur kita dengan beberapa butir kurma terlebih dahulu. Dan disunahkan kita makan kurma yakni dengan jumlah bilangan ganjil, 3, 5 dan yang seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian sunnah atau adab yang selanjutnya ketika kita melaksanakan puasa adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Jadi hendaknya kita makan sahur itu mendekati, ya, menjelang waktu azan subuh. Jadi boleh-boleh saja seseorang makan misalkan setelah isya lalu tidak makan lagi, nanti dilanjutkan dengan puasa ya di keesokan harinya, silahkan, tidak mengapa. Bahkan tadi sudah saya singgung, seseorang tidak makan sahur pun sah puasanya. Akan tetapi Rasulullah SAW telah mencontohkan kita bahwa waktu yang paling utama untuk makan sahur adalah di ta'khir, yakni mendekati waktu azan subuh. Disebutkan di dalam hadis riwayat Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia berkata, "Tasahharna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalat. Qultu kam bainal adhani was-sahur? Qala qadra 50 ayah." Kata Zaid bin Thabit, "Kami pernah makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kami berdiri untuk melaksanakan salat subuh." Lalu Anas bin Malik bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Berapa jarak antara makan sahur Nabi dengan azan subuh?" Maka dijawab oleh Zaid, "Qadra 50 ayah." Sekitar 50 ayatan. Maksudnya, karena di waktu tersebut tidak ada jam seperti di zaman sekarang, maka diperkirakan dengan jumlah ayat yang dibaca, yaitu sekitar 50 ayat yang sedang, ya. Jadi sekitar seperempat jam atau setengah jam. Nah, ini adalah waktu yang dianjurkan kita melakukan aktivitas makan sahur. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Unaisah bintu Habib Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana ibnu ummi maktum faqulu washrabu, wa idza adzana Bilal fala taqulu wa la tashrabu." Jika ibnu ummi maktum azan, yakni azan pertama, karena syariatnya sebelum subuh itu ada azan pertama untuk mengingatkan manusia bahwa waktu subuh sebentar lagi, ya. Maka apa perintah Rasul ketika ibnu ummi maktum azan pertama? Fakulu washrabu, makan dan minumlah. Ini makan sahurlah kalian. Wa idza adzana Bilal fala taqulu wala tashrabu. Dan jika Bilal azan, yakni azan subuh, maka jangan makan dan jangan minum. Artinya apa ya nih di sini? Patokannya kita berhenti dari makan adalah ketika azan subuh dikumandangkan. Maka pada saat itu kita harus berhenti dari aktivitas makan sahur. Di sini kita bisa melihat ada satu kekeliruan di masyarakat kita. Ya, berhenti makan yaitu ketika waktu imsak 10 menit sebelum azan subuh. Maka sebetulnya hal ini tidak dikenal di zaman salafus saleh. Mereka tidak mengenal adanya waktu imsak yaitu berhenti makan 10 menit sebelum azan subuh. Ya, karena mereka mengetahui hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batas akhir makan sahur seseorang adalah ketika azan subuh dikumandangkan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kemudian adab yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ta'jilul iftar, yakni menyegerakan untuk berbuka puasa. Artinya, ketika azan maghrib dikumandangkan, maka hendaknya kita langsung berbuka puasa. Tidak menunggu misalkan sampai azan selesai, atau menunggu sampai malam gelap gulita misalkan. Tidak. Akan tetapi ketika azan maghrib sudah dikumandangkan, maka hendaknya kita bersegera untuk berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa baik, kaum muslimin akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi hendaknya ketika azan maghrib sudah dikumandangkan, bersegeralah kita untuk berbuka puasa. Kemudian adab selanjutnya yang perlu kita perhatikan, an yuftiru ala rutub awit tamr intayashar. Kemudian adab selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah an yuftiru ala rutub awit tamr awil ma. Yani berbuka puasa dengan rutub terlebih dahulu. Yani yang dimaksud dengan rutub ini adalah kurma yang masih basah, yang mateng. Kurma yang istilahnya kalau dibiarkan dia akan mudah basi. Jadi belum dipres, belum diproses. Ini adalah kurma terbaik. Ya. Maka dianjurkan demikian. Meskipun rutub sebetulnya jarang ya beredar di Indonesia. Adanya biasanya di Timur Tengah sebagai penghasil kurma itu sendiri. Namun jika ada rutub, maka rutub yang lebih utama untuk didahulukan dari yang lainnya. Nah, kalau tidak ada rutub, maka awali makan apa berbuka kita dengan apa? Dengan tamr. Ini kurma kering, kurma yang banyak kita temukan di mana-mana ya kalau di bulan Ramadan. Nah, kalau tidak ada tamr juga, maka dengan air putih. Ya, dengan air putih kita mengawali berbuka puasa kita. Nah, setelah itu silahkan kita mau makan apa saja ya, hidangan-hidangan apa saja, akan tetapi dianjurkan jangan terlalu banyak. Hendaknya kita memotong untuk memakan makanan pokok dengan sholat maghrib terlebih dahulu. Baru setelah sholat maghrib kita melanjutkan makanan yang lainnya. Nah, ini yang dianjurkan. Jadi sekali lagi, berbuka puasa dianjurkan mengawalinya dengan kurma terlebih dahulu. Kalau tidak ada kurma, dengan air putih, ya. Nah, kalau tidak ada air putih, ya dengan yang lainnya, dengan air teh misalkan, atau dengan air-air minuman yang segar ya, yang banyak dijual ketika di bulan Ramadan, silahkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang termasuk adab ketika kita berada di bulan puasa di bulan Ramadan, yaitu hendaknya seseorang berdoa ketika dia berbuka puasa. Jadi awali ucapan, yakni ketika berbuka dengan ucapan bismillah terlebih dahulu. Bismillah. Lalu dia memakan beberapa butir kurma atau meminum beberapa teguk air. Lalu setelah itu hendaknya dia berdoa. Ya, kita berdoa dengan doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya disebutkan bahwa Ibnu Umar pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama' wabtallatul 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa, maka beliau berdoa, "Dhahaba adh-dhama' wabtallatul 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Apa artinya zahabat dhoma? Telah hilang dahaga. Artinya doa ini dibaca ketika kita sudah memakan beberapa butir kurma atau meminum beberapa teguk air. Sehingga kalimatnya apa? Zahabat dhoma, telah hilang dahaga. Jadi bukan dibaca apa? Sebelum kita memakan atau meminum apapun. Nah ini tidak. Ya, jadi doa ini dibaca setelah kita memakan beberapa butir kurma atau meminum beberapa teguk air, baru dibaca. Dhahabat dhoma, telah hilang dahaga. Wabtallatil uruq, ya, telah basah kerongkongan atau urat kerongkongan. Wathabatal ajru insyaallah, dan telah tetap atau telah ditetapkan pahala insyaallah, ya, jika Allah menghendaki. Jadi ini adalah doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah hadis hasan, hadis yang kuat, ya, dibanding doa-doa lain yang sering ya menyebar di masyarakat misalkan. Maka lebih utama doa ini yang jelas-jelas dalilnya dari Abu Daud, ya, kemudian dikuatkan oleh para ulama bahwasannya inilah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adab ketika kita berpuasa di bulan Ramadan adalah al-jud. Hendaknya kita bersifat dermawan di bulan Ramadan. Karena subhanallah, ya, di bulan Ramadan ini kita dimudahkan untuk dermawan. Di bulan Ramadan ini kaum muslimin dimudahkan untuk mengeluarkan hartanya, untuk bersedekah, untuk berinfak, ya, membantu orang lain yang membutuhkan dengan hartanya. Sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita demikian. Kita harus bersifat dermawan, ya, bersifat suka menolong orang lain terutama dengan harta kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim demikian. Ketika di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair minar rihil mursalah. Ya. Lebih dermawan dengan kebaikan, ya, dibanding dengan angin yang berhembus kencang. Artinya kedermawanan beliau di bulan Ramadan ini lebih daripada kedermawanan beliau di bulan-bulan yang lainnya. Ya, apalagi beliau berjumpa dengan Jibril di bulan tersebut dan diajarkan Al-Qur'an selama sebulan penuh oleh Jibril alaihissalam, maka beliau lebih dermawan lagi, ya, untuk membantu orang lain di bulan Ramadan tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga ketika di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memberi makan berbuka puasa, ya, memberi makan berbuka puasa kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena ketika kita memberi makan orang lain yang hendak berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, "Man fattara shaiman falahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita memberikan makan untuk berbuka kepada satu orang, kita berarti mendapatkan pahala dua orang berpuasa. Pahala kita dan pahala orang yang diberi makan oleh kita. Nah, bagaimana kalau yang kita beri makan 10 orang, ya, atau 20 orang atau lebih daripada itu? Kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali, ya, dari orang-orang tersebut. Apalagi kalau yang kita berikan adalah orang-orang yang betul-betul ya melaksanakan ibadah puasanya maksimal. Betul-betul dalam ibadah puasanya mereka mengisinya dengan amal-amal soleh yang banyak. Nah, kita akan mendapatkan pahala orang tersebut sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Maka hendaknya di bulan Ramadan ini ya jangan lupa kita memberikan makan untuk berbuka puasa bagi mereka yang hendak berbuka puasa, yakni di waktu maghrib. Ya, meskipun dengan beberapa butir kurma misalkan, atau beberapa gelas air mineral, tidak mengapa. Kita akan mendapatkan pahala dari puasa ya orang yang diberi makan oleh kita tersebut. Subhanallah. Kemudian adab yang selanjutnya, jangan lupa ketika di bulan puasa hendaknya kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Hendaknya kita lebih mendalami makna-makna ayat-ayat yang dibaca oleh kita. Perbanyaklah bacaan kita dan juga perbanyaklah waktu kita untuk memahami dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran, ya, bulan Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita lebih memperhatikan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita lalai dari bacaan Al-Quran. Jangan sampai kita menjauhi Al-Quran. Ya, di hari-hari sebelum Ramadan kita jarang membaca Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan pun kita sama demikian. Tapi latihlah kita. Di bulan Ramadan ini kita latih untuk biasa membaca Al-Quran, yang mudah-mudahan ya setelah Ramadan selesai kita terbiasa untuk membaca Al-Quran. Untuk di awal, jangan sampai kita membaca yakni banyak ya lembaran-lembaran Al-Quran. Di awal kita baca misalkan satu halaman ya, atau dua halaman ya. Supaya apa? Supaya kita tidak cepat bosan, supaya kita tidak cepat jenuh. Karena kalau banyak sekaligus di hari pertama, biasanya kesananya akan malas untuk membaca lagi. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah untuk tetap istiqomah demikian ya. Tapi awali bacaan Al-Quran kita yakni satu lembar misalkan sehari, atau dua lembar sehari, tidak mengapa. Asalkan dawam, asalkan istiqomah demikian sampai 30 hari misalkan berlangsung demikian, itu lebih utama daripada seseorang membaca hari pertama satu juz, hari-hari selanjutnya dia mulai berkurang atau bahkan meninggalkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian adab yang selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah at-tarafu amma yuhbitu thawab as-shaum minal ma'asi adh-dhahirah wal batinah. Yani meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita dari perbuatan maksiat atau dosa-dosa, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai puasa yang kita kerjakan dari semenjak terbit matahari sampai terbenamnya, ternyata pahalanya sedikit sekali yang kita dapatkan, atau bahkan tidak berpahala sama sekali. Kenapa demikian? Karena ternyata di sela-sela puasa tersebut kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat, baik yang kita sadari maupun yang tidak disadari. Jadi jauhi misalkan perkataan sia-sia, perkataan bohong, ghibah, namimah, yang mengadu domba, dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Karena ini jauh sekali dari tujuan kita melaksanakan puasa Ramadan. Yaitu untuk apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah, karena senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, ya, perbuatan buruk, perkataan buruk, perbuatan dusta, perkataan dusta, bahkan dia mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan saat dia meninggalkan makan dan minumnya, tidak membutuhkan puasanya. Yani puasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak mendapatkan pahala, ataupun kalau mendapatkan itu hanya sedikit sekali yang didapatkannya, karena dia melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya bagi kita ketika di bulan Ramadan ini kita pandai dalam menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan kita berdusta. Jangan sampai lisan kita yang menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala sama sekali di bulan Ramadan ini. Dan yang lebih mengerikan, kalau kita selesai dari bulan Ramadan, kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, ya, kalau demikian. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir dari pembahasan kita, kalau ada seseorang mengajak berdebat, kalau seseorang mengajak bertengkar dengan kita, kalau ada seseorang mengajak ribut dengan kita, ingin berselisih dengan kita, maka ucapkanlah kepadanya, "Inni shaim." Saya sedang berpuasa. Karena orang yang berpuasa tidak boleh melakukan yakni perbuatan-perbuatan yang tercela. Seorang yang berpuasa tidak boleh ya berkata-kata kotor dan yang sebagainya. Nah, meskipun kita mampu untuk meladeninya, tetap ya kita katakan, "Inni shaim." Saya sedang berpuasa. Ini tidak mau ribut, tidak mau berselisih, tidak mau berdebat dan sebagainya. Nah, ini jalan selamat yang telah dituntunkan oleh syariat ini. Ketika kita puasa, ya, lalu ada orang yang ingin mengajak berselisih, bertengkar dan sebagainya, katakanlah, "Saya sedang puasa." Dan orang muslim yang dikatakan demikian, maka dia akan mengerti sendiri, ya. Tidak akan mungkin dia akan mengajak debat, bertengkar, berselisih dan sebagainya. Nah, itulah adab-adab yang dianjurkan, disunnahkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita mesti kerjakan di bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya, bahkan tidak terbatas di bulan Ramadan ini dengan puasa yang kita kerjakan di siang harinya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam. Terima kasih atas kesetiaan Anda.